Kembali kita dalam kaji kajian rutinitas kita yang kita tegakkan Bainal Maghrib Wal Isya di masjid kita ini, dari tulisan dengan judul Al-Qasidatul Lamiyah. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ikhwan al-kiram, masih pada pembahasan tentang bait syair 15, yakni keterangan dari sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya akidah yang beliau bawakan dari awal sampai pada titik ini dari kitab beliau Al-Lamiyah adalah akidah yang disepakati oleh imam yang empat. Boleh sebutkan nama-namanya, di antara adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, serta Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ajma'in. Dan kajian kita beberapa hari terakhir ini, karena beliau menyebutkan empat nama imam ini, dan empat nama imam ini adalah empat nama imam yang mengharumkan agama Islam, makanya perlu untuk kita kenal lebih dekat siapa mereka, biografi mereka. Dua pertemuan berturut-turut telah kita selesaikan tentang biografi dari Imam Syafi'i. Kemudian pada pertemuan malam terakhir kita ambil juga urutan kedua imam yang disebutkan namanya Imam Malik. Dan masih tersisa beberapa biografi atau terjemah dari Imam Malik yang kita akan selesaikan insya Allah pada pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini. Pada pertemuan sebelumnya yang kita kaji tentang biografi Imam Malik diantaranya adalah tentang seluk beluk beliau, kelahiran beliau, kemudian nama beliau, julukan beliau, disusul dengan beliau menuntut ilmu. Asal muasal beliau dari kota Madinah, beliau menuntut ilmu dari ratusan ulama di kota Madinah. Telah kita sebutkan juga tentang pemuliaan dan pengagungan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala secara khusus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian secara umum adalah ilmu. Makanya ketika beliau tampil untuk menyampaikan ilmu atau tahdits hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tampil dalam bentuk yang sangat baik dan indah. Kemudian kajian yang telah kita sebutkan juga tentang akidah dari Imam Malik, sebagaimana kita pun sebutkan akidah dari Imam Syafi'i, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah beliau terhadap Al-Quran, akidah beliau terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah beliau terhadap dan seterusnya di antara akidah-akidah telah kita sebutkan berkaitan dengan ahlul bid'ah, berkaitan dengan kebid'ahan dan seterusnya. Dan pada pertemuan kita malam hari ini, barakallahu fikum jami'an, kita akan menyinggung satu hal penting juga tidak bisa lepas dari nama besar Imam Malik, yakni kitab beliau yang masyhur Al-Muwatta. Kitab beliau yang masyhur Al-Muwatta. Ketika menyebut nama Imam Malik, tak lengkap namanya ketika kita tidak menyinggung juga tentang tulisan beliau yang satu ini, Al-Muwatta. Beliau punya beberapa tulisan, beliau punya beberapa bantahan secara akidah terhadap Mu'tazilah, terhadap ahlul kalam. Namun yang paling tenar dari beliau adalah ini dia, Al-Muwatta. Al-Muwatta. Di sini kita akan menyinggung tentang kelebihan dan keutamaan dari kitab ini, serta pujian para ulama akan keluar biasaan dari kitab Al-Muwatta ini. Pertama-tama bahwasanya Al-Muwatta adalah kitab yang paling pertama diletakkan dalam penulisan ilmu hadis dari sisi penulisan dan tabwib fikhiyah. Artinya belum ada kitab yang ditulis ketika itu dengan tabwib fikhiyah. (Tuh) dan Imam Malik menulis Al-Muwatta, penggabungan antara hadis dan fikih. Walaupun di sana banyak tulis, banyak tulisan yang menyinggung seputar hadis, namun yang menulis tentang hadis dan fikih secara bersamaan yang paling pertama adalah Imam Malik dan beliau Al-Muwatta. Kemudian luar biasanya Al-Muwatta barakallahu fikum jami'an, Imam Malik sendiri mengakui penulisan kitab Al-Muwatta memakan kurun waktu selama 40 tahun. Ini bukan waktu sebentar untuk menulis Muwatta. Artinya buku ini sebelum terbit, sebelum dikeluarkan oleh Imam Malik, akan datang nanti rekomendasinya dari siapa saja, menghabiskan waktu selama 40 tahun. Terkadang beberapa tahun lewat beliau butuh untuk menambahkan, mengurangi, dikedepankan, diakhirkan, ditukar, diganti posisinya, menambahkan judul barat. Nah, sampai kurun waktu 40 tahun baru beliau keluarkan. Artinya kurun waktu yang 4 yang memakan waktu sekian lama 40 tahun barakallahu fikum jami'an menunjukkan bahwasanya kitab ini matang ketika keluar. Kitab ini naam sudah melewati proses panjang untuk sebelumnya terbit, sebelumnya dikeluarkan oleh sang pemilik Imam Malik rahimahullahu taala. Dan pujian-pujian ulama tentang Muwatta Imam Malik sangatlah banyak. Kita baca di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di antara orang-orang yang memuji kitab Muwatta milik Imam Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdillah, kata dia, "Ma fil ardi kitabun ba'da kitabillahi azza wa jalla anfa min Muwatta Malik." Wa idza jaa al-atharu min kitab Malik fa huwa Thuriyya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala memuji kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, tidak ada di atas permukaan bumi satu kitab pun setelah Kitabullah Azza wa Jal lebih bermanfaat daripada Muwatta Imam Malik. Nah, kita ulangi, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, tidak ada di atas permukaan bumi satu kitab pun setelah Kitabullah Azza wa Jalla, setelah Al-Qur'anul Karim, yang lebih bermanfaat daripada Muwatta Malik. Nah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, kitab yang paling berharga, Kitabullah paling pertama, tidak diragukan. Kemudian pada urutan kedua adalah Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Lanjut kata Imam Syafi'i masih pada masdar yang sama, wa idza jaa al-atharu min kitab Malik fa huwa Thuriyya, dan apabila datang atsar dari kitabnya Imam Malik yakni Muwatta, maka ibaratnya itu adalah harta benda yang paling berharga, Thuriyya, ibaratnya bintang-bintang di langit. Jadi pujian Imam Syafi'i terhadap Muwatta Malik luar biasa. Dari sisi paling berharga, paling bermanfaat. Bermanfaat pada urutan kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian atsar-atsar yang terkandung dalamnya adalah atsar-atsar yang sangat berharga. Ada pujian lain dari Imam Syafi'i rahimahullah taala berkaitan dengan Muwatta Malik. Kata beliau pada momentum yang berbeda, kata Imam Syafi'i, "Ma ba'da kitabillahi ta'ala kitabun aktsaru shawaban min Muwatta Malik." Ma ba'da kitabillahi ta'ala kitabun aktsaru shawaban min Muwatta Malik. Tidaklah ada setelah Kitabullah, tidaklah ada setelah Al-Qur'anul Karim, satu kitab yang paling banyak benarnya lebih daripada Muwatta Imam Malik. Artinya di sana banyak buku-buku yang menulis tentang hadis dengan metode yang berbeda-beda. Namun menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala yang kenal baik dengan Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i adalah murid. Demikian juga Imam Syafi'i adalah salah satu orang yang menghafal hafal di luar kepala, Muwatta Malik. Beliau merekomendasi bahwasanya kitab Muwatta Imam Malik adalah kitab yang paling banyak betulnya. Tidak dipungkiri pasti ada salahnya, ada kekeliruannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ada kesalahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kesalahan disifati pada selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an pasti ada salah. Namun, paling sedikit salahnya dan paling banyak benarnya menurut Imam Syafi'i adalah kitab Imam Malik Al-Muwatta. Tab ini punya pertama tentang dari Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang beberapa ucapan beliau yang berharga tentang luar biasanya kitab Al-Muwatta milik Imam Malik. Sebelum kita lanjutkan, masih ada beberapa imam yang memuji kitab Muwatta Imam Malik, barakallahu fikum jami'an. Al-Muwatta sendiri, kenapa Imam Malik memberikan nama kitab beliau dengan Muwatta? Karena di sana buku-buku hadis banyak. Punya Imam Ahmad namanya Musnad, Imam Syafi'i juga punya buku hadis namanya Musnad. Beliau punya judul buku juga beberapa. Nah, kenapa diberikan nama Muwatta Imam Malik sendiri rahimahullah taala? Beliau pernah mengucapkan bahwasanya Aratul Muwatta ala sab'ina fuqaha min ahli al-Madinah fa kulluhum yatawatta'una alaih. Kata Imam Malik rahimahullah taala, aku menyodorkan bukuku ini kepada 70 fuqaha al-Madinah dan seluruhnya sepakat, seluruhnya setuju, ya, dari sisi mengizinkan untuk disebar, dikeluarkan, dijadikan sebagai rujukan ilmu hadis. Ya tawatu'un, seluruhnya sepakat, seluruhnya setuju. Dan dari situlah Imam Malik memberikan nama judul buku beliau dengan Al-Muwatta, yang disepakati, yang disetujui, nah, yang direkomendasikan, kurang lebih demikian. Nah, Muwatta artinya adalah nama legalisir. Jadi perhatikan, beliau barakallahu fikum jami'an, nah, mengeluarkan buku ini setelah mendapatkan rekomendasi, bukan cuma 1, 2, atau 3 orang, bukan 10, 20, 30 orang, bahkan 70 orang dari fuqaha al-Madinah mengatakan buku engkau pantas untuk dikeluarkan. Jadi sebagai tayyib rujukan ilmu hadis, keluarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari guru-gurunya. Jadi kita lanjutkan dengan ucapan dari Imam Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, tentang Muwatta Imam Malik. Kata dia, kata Ibnu Mahdi, "La a'lamu min ilmi al-islami ba'da al-Qur'ani asahha min Muwatta Malik. La a'lamu min ilmi al-islami ba'da al-Qur'ani asahha min Muwatta Malik." Artinya kata Imam Mahdi, Imam Ibnu Mahdi, tidaklah aku mengetahui dari ilmu Islam setelah Al-Qur'anul Karim yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Tidaklah aku mengetahui dari ilmu Islam setelah Al-Qur'anul Karim yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Menurut Imam Ibnu Mahdi bahwasanya Muwatta Malik adalah kitab yang paling sahih. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana barakallahu fikum jami'an dengan ijma' kaum muslimin juga, ulama kaum muslimin, tentang bukankah Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, dan ini tak terbantahkan. Nah, kita katakan betul, hanya saja ketika itu belum ada Sahih Bukhari. Ketika keluarnya Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari belum ada. Nah, karena jarak antara Imam Bukhari dan Imam Malik jauh. Dan Imam Bukhari setelahnya terpaut 100-an tahun antara Imam Malik, kurang lebih sekian, antara Imam Malik dan Imam Bukhari. Ada kitab yang ada ketika itu adalah kitab Muwatta, dan ulama memuji bahwasanya kitab itu yang paling sahih, lebih daripada kitab-kitab yang lainnya setelah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Adapun keluarnya Sahih Bukhari milik Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sepakat kaum muslimin bahwasanya Imam Bukhari atau kitab beliau Sahih Bukhari lebih sahih daripada seluruh kitab yang ada. Namun ucapan Ibnu Mahdi di sini digiring kepada makna bahwasanya waktu itu belum ada yang lainnya kecuali Muwatta Imam Malik. Makanya orang berlomba-lomba untuk membuat nushoh, berlomba-lomba untuk naam mencari sanad yang tinggi, berlomba-lomba untuk mengunjungi kota Madinah untuk meriwayatkan buku tersebut. Terakhir sebelum kita pindah kepada teori berikutnya dari biografi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, pujian datang juga dari Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala boleh pernah ditanya tentang Muwatta Imam Malik. Nah, boleh pernah ditanya tentang kitab Imam Malik bin Anas jadi Muwatta. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan jawaban bahwa Ma ahsanahu liman tadayyana bihi. Betapa indahnya buku tersebut bagi orang yang mengambilnya sebagai pegangan agama. Imam Ahmad pun Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian mumpuni juga dalam ilmu hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekomendasi buku Imam Malik yakni Al-Muwatta dengan ucapan yang luar biasa bahwasanya ma ahsana, betapa indahnya bagi orang yang mau mengambilnya sebagai pegangan agama. Ini sekilas tentang Muwatta Imam Malik dan pujian para ulama bahwasanya buku tersebut adalah buku yang luar biasa. Nah, juga sebagai warisan pustaka dari Imam Malik kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Di dalamnya terdapat ilmu yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau tengok pertama para ulama yang mensyarah buku Al-Muwatta dari Imam Malik sungguh sangat banyak. Nah, sungguh sangat banyak dan rata-rata yang mensyarah buku tersebut baik itu dari sisi sanadnya atau dari sisi fikihnya atau dari sisi babnya. Nah, seperti Imam Ibn Abdul Bar beliau memiliki beberapa judul buku berkaitan dengan syarah Muwatta seperti Al-Istidkar, demikian juga Imam Taib At-Tamhid. Al-Muhim buku ini dikhidmat oleh kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala Al-Muwatta. Ikhwan fiddin azani wa sallamullahu ta'ala jami'an, kita akan berpindah kepada materi berikutnya masih berkaitan dengan biografi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Kali ini tentang pujian para ulama. Pujian para ulama terhadap Imam Malik rahimahullah. Di antaranya datang dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i yang memuji sudah selesai, karena Imam Malik imam, Imam Syafi'i juga imam, kemudian memiliki hubungan bahwasanya yang satunya murid, yang satunya guru. Jadi tidak diragukan kecuali. Nah, ketika datang rekomendasi dari Imam Syafi'i, tidak diragukan tentang rekomendasi tersebut. Imam Syafi'i memuji Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dengan ucapannya bahwa idza dzukira al-ulama fa Malik an-najm. Idza dzukira al-ulama fa Malik an-najm. Wa Malik hujjatullah 'ala khalqihi ba'da at-tabi'in. Wa Malik hujjatullah 'ala khalqihi ba'da at-tabi'in. Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang artinya apabila disebutkan para ulama, deretan para ulama seluruhnya, maka Imam Malik adalah bintang, lebih daripada yang lainnya, lebih daripada ulama-ulama yang lainnya. Berarti memiliki kelebihan, keunggulan. Apabila para ulama disebutkan, maka Imam Malik menurut Imam Syafi'i adalah bintang, lebih daripada yang lainnya. Telah terdahulu penyebutan bahwasanya di usia dia masih sangat muda, belia sekitar 17 tahun, dia sudah diberikan izin oleh guru-gurunya, oleh kalangan tabi'in dari fuqaha al-Madinah untuk duduk mengajar, memberikan taklim, menyampaikan hadis, kemudian berfatwa. Di usia dia masih sangat muda, belia 17 tahun. Maka dia sendiri mengatakan bahwasanya sebelum aku duduk, diberikan izin oleh guruku, aku pergi minta izin lagi ke 100 ulama kota Madinah yang lainnya, dan seluruhnya mengizinkan aku di usia aku yang 17 tahun. Di usia aku yang 17 tahun, aku diberikan izin oleh 100 ulama kota Madinah untuk memberikan fatwa. Nah, kalau usia 17 tahun saja barakallahu fikum jami'an sudah memiliki ilmu yang luar biasa, bahkan diizinkan untuk memberikan fatwa, apalagi dengan bertambahnya usia terus menuntut ilmu dan tidak ada henti-hentinya, dan beliau meninggal rahimahullah ta'ala sampai pada usia 80-an tahun, tapi bagaimana lagi dengan ilmu yang beliau bisa dapati setelah itu? Ya, artinya ilmu yang beliau dapati adalah sungguh sangat luar biasa. Masih kita menerjemahkan ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza dzukira ulama fa Malik an-najm, apabila disebutkan para ulama maka Malik adalah bintangnya, bintang di kalangan ulama yang lainnya, dan Malik adalah hujjatullah terhadap hamba-hambanya setelah tabi'in. Nah, bahkan Imam Syafi'i menganggap Imam Malik adalah hujjah, argumen bagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya setelah kalangan tabi'in. Masih pujian dari Imam Syafi'i berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan sosok Imam Malik. Kali ini tentang ilmunya. Kali ini tentang ilmu dari Imam Malik. Rahimahullah, kata beliau, kata Imam Syafi'i, idza ja'akal hadith an Malik fashudda yadaka bihi. Idza ja'akal hadithu an Malik fashudda yadaka bihi. Apabila datang kepada engkau hadith dari jalurnya Imam Malik, maka kencangkan tangan engkau dengannya, dengan hadis tersebut. Pegang erat-erat. Ya, tidak perlu diragukan tentang hadis yang datang dari jalurnya Imam Malik. Ambil. Pegang. Jadikan pedoman. Ini menurut Imam Syafi'i. Artinya, Imam Syafi'i merekomendasi bahwasanya hadis yang datang dari jalurnya Malik, apabila betul sahih, na'am, jadikan sebagai pedoman dan pegangan. Jangan diragukan tentang hal tersebut. Tapi ini rekomendasi, macam rekomendasi dan pujian dari Imam Syafi'i berkaitan dengan sosok Imam Syafi'i sekaligus dari ilmu hadisnya. Datang pujian yang lainnya juga, datang dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kali ini kita akan bacakan ada satu riwayat yang datang dari Abdullah atau enam, yang datang dari Abdussalam bin Asim, salah satu perawi dari Imam Ahmad. Datang riwayat dari Abdussalam bin Asim, dia berkata, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, kata Abdussalam bin Asim, aku pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, ar-rajulu yuridu hifdhal hadis, fa hadithu man yahfadz. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, atau enam, kata Abdussalam bin Asim, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, seseorang ingin menghafal hadis, maka hadisnya siapa yang hendaknya dia hafal? Dia menghafal hadis. Nah, di zaman tersebut hadis sudah tercampur baur, maka kira-kira hadisnya siapa yang bagus untuk dihafal agar tidak salah dalam menjadikan sebagai pedoman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Asim Abdussalam bin Asim, kata dia, hadithu Malik bin Anas. Kalau engkau mau hafal, hafal hadisnya Malik bin Anas. Ini dari sisi tentang ilmunya, ilmu hadisnya Malik bin Anas, diambil pujian dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini dari ilmu hadisnya. Qultu, kemudian lanjut perkataan Abdussalam bin Asim, فَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَيَنْدُرُ فِي الرَّأْيِ فَبِرَّأْيِ مَنْ. Seseorang ingin melihat pada pendapat, maka pendapat siapa yang diambil? Kalau tadi ilmu hadis, sekarang kalau terjadi seandainya satu hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya, artinya, kandungan fikihnya, akhirnya berbeda pendapat. Kalau gitu pendapatnya siapa yang diambil? Qala, kata Imam Ahmad bin Hanbal, فَالرَّأْيُ Malik bin Anas. Ambillah pendapatnya Malik bin Anas. Nah, hadisnya hadis Malik, pendapatnya pendapat Malik. Nanti pantas orang ini, barakallahu fikum jami'an, Imam Malik bin Anas, nah, pantas orang ini mendapatkan begitu banyak pengikut yang membuat beliau terkenal dengan satu madhab tertentu, madhab Malikiyah. Nah, ketika suara telah dijadikan sebagai panutan dan suri teladan, Wailah begitu banyak para ulama di zaman tersebut. Nah, bisa kita katakan jutaan, mungkin puluhan juta, ratusan juta ulama yang tersebar, ulama kaum muslimin, baik itu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya. Namun kalau orang tersebut memiliki madhab, nah, artinya orang tersebut diterima oleh kaum muslimin, diterima oleh kaum muslimin, ilmunya dipakai, pendapatnya dipakai, kemudian banyak pengikutnya yang mempopulerkan dan mentenarkan ilmunya, menunjukkan orang tersebut luar biasa. Dan diantaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ikhwan kiram, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan kali ini, sebagaimana kita jadikan satu faktor, satu poin penting dalam biografi Imam Syafi'i tentang ibadahnya Imam Syafi'i, kita pun akan menyebutkan tentang ibadah dari Imam Malik. Bagaimana tentang ibadah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hanya saja tentang ibadah dari Imam Malik, barakallahu fikum jami'an, sangat tertutup. Nah, entah beliau sengaja untuk menutupi hal tersebut, tidak banyak berita tentang ibadah beliau yang dinukilkan kepada kita oleh murid-muridnya atau orang-orang dekatnya. Namun kita akan baca dua orang yang menyinggung tentang perkara tersebut. Berita yang pertama datang dari Abdullah bin Mubarak, sezaman dengan Imam Malik. Bagian akhir dari ucapan Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, yang kita ingin ambil. Kita baca kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ma ra'aitu ahadan irtafa'a misla Malik, ma ra'aitu ahadan irtafa'a misla Malik. Aku tak menjumpai seorang pun yang naik meninggi derajatnya seperti Imam Malik. Dari sisi kaum muslimin menerimanya, umat menerima Imam Malik, ilmunya, hadisnya, nama besarnya, ketenarannya, sepeninggalnya, bahkan punya madhab diikuti oleh kaum muslimin. Kata dia, ma ra'aitu ahadan irtafa'a misla Malik, aku tidak menjumpai seorang pun yang meninggi derajatnya seperti Imam Malik. Dari sisi mana? Laisa lahu katsiru salatin wa la siyamin illa an takuna lahu sarira. Padahal dia tidak punya atau tidak memiliki banyak sholat, banyak puasa, kecuali dia punya ibadah-ibadah yang tersembunyi. Nah, artinya apa? Abdullah bin Mubarak, sekelas Abdullah bin Mubarak yang punya kedekatan dengan Imam Malik saja, tidak mengetahui banyak tentang ibadah dari Imam Malik. Kemudian dia berhusnudzon bahwasanya mungkin saja ada ibadah-ibadah yang tersembunyi yang dimiliki oleh Imam Malik, yang tidak ditampakkan. Artinya Imam Malik rahimahullah ta'ala menyembunyikan, tidak menampakkan ibadah dia. Dan ini adalah hal yang kebaikan dan mangkobah. Apabila ada pada diri seseorang, sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kepada ikhlas, semakin jauh daripada riya. Ini berita yang pertama dari Abdullah bin Mubarak. Keterangan dari dia bahwasanya Imam Malik tidak menampakkan ibadahnya, baik itu sholat ataupun puasa. Entah kalau beliau punya sesuatu yang beliau sembunyikan, nah apakah ada hal tersebut? Makanya kita baca riwayat yang berikutnya. Datang dari Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Dia berkata, ini juga orang yang sezaman dengan Imam Malik rahimahullah, kultu li ukhti Malik, aku pernah berkata kepada saudarinya Malik, saudarinya Imam Malik, entah kalau tidak salah namanya Fatimah binti Anas. Dia punya beberapa orang saudara dan juga saudari. Kata Ibnu Wahab bahwasanya aku pernah berkata kepada saudarinya Malik bin Anas, saudari perempuannya, maka nasyuglu Malikin fi baitihi, apa gerangan amalan Imam Malik yang rutinitasnya selama di rumahnya, apa amalannya, apa perbuatannya, apa yang dilakukan di rumahnya, Qalat, kata saudarinya Imam Malik, karena dia adalah orang dalam, mengetahui tentang amalan di dalam rumah. Qalat al-mushaf at-tilawah. Al-mushaf at-tilawah. Dia sibuk dengan memegang mushaf, memegang Al-Qur'an. Jadi dia memperbanyak untuk membaca baca Al-Qur'an. Ini sekilas tentang amalan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Dan kita jangankan kita, Abdullah bin Mubarak saja, seorang setingkat Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, mengatakan bahwasanya dia husnuzon, bahwasanya tidak mungkin Imam Malik menggapai posisi setinggi itu dengan tanpa amalan apapun. Pasti ada amalan, hanya saja dia tidak menampakkan, dia tidak memamerkan. Lebih dekat kepada keikhlasan, lebih jauh daripada riya. Nah, pasti ada yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, ada, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Dan subhanallah, nah ini lebih tetap menjaga privasi atau kepribadian dari Imam Malik rahimahullahu taala. Intinya beliau menyembunyikannya. Ikhwan ikram, masih berkaitan dengan biografi dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, seorang Imam Malik yang telah kita baca biografi beliau singkat, dan kita pun kenal, orang di luar sana pun kenal dari kalangan kaum muslimin, bahwa Imam Malik adalah salah satu imam yang memiliki madhab pengikut yang jumlahnya entah berapa banyak dari kalangan kaum muslimin. Dijadikan sebagai rujukan dalam beragama. Namun di balik itu ternyata ada seorang ibu yang luar biasa yang bisa membentuk sosok seorang Imam Malik. Ada seorang ibu yang berperan di balik Imam Malik rahimahullahu taala. Yang ini belum tentu kita jumpai dari banyak ulama. Nah, ternyata motivasi terbesar dari Imam Malik adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Disebutkan dalam biografi Imam Malik bahwa ibunya sangat antusias dan sangat ambisi untuk menjadikan imam menjadi salah satu ulama. Nah, artinya ibunya memberikan support, memberikan dukungan penuh agar putranya yakni Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menjadi seorang yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Semenjak usia dini, semenjak kecil, Imam Malik selalu didorong dan dimotivasi oleh sang ibu, nah, untuk menuntut ilmu agama. Dia rapikan keadaannya, dia berikan pakaian yang indah, dia giring ibunya untuk, nah, ibunya menggiring dia untuk pergi ke majelis-majelis para ulama terkhusus di kota Madinah yang waktu itu sangat banyak. Mungkin ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Malik, bahwasanya pertama, nah, di kota Madinah banyak sekali ulama, Darul Hijrah banyak sekali ulama. Kemudian didukung juga dari seorang ibu yang mau menjadikan anaknya sendiri, putranya sendiri adalah, nah, bagian daripada ulama. Pada suatu ketika Imam Malik pernah menceritakan tentang keadaan dia dan ibunya. Dia mengatakan bahwasanya, faqalat ummi, ibuku berkata kepadaku, idhaf faktubil ilma, pergilah, tulislah ilmu. Akhirnya, nam ibunya mengatakan kepada dia, ta'al falbas thiyabal ilm, kalau begitu kemarilah, kenakanlah pakaian penuntut ilmu. Jadi ibunya sendiri yang mengenakannya, yang memberikan pakaian. Di usia dia masih sangat muda belia, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikenakan pakaian yang rapi, dipersiapkan untuk menimba ilmu. Falbasatni thiyaba mushnam mushmirratin, thiyab mushmirratin, fawada'at at-tawilata 'ala ra'si wa ammamatni fawqaha. Kemudian ibuku memberikan aku pakaian yang bagus, yang baik, dan beliau pun mengenakan di atas kepalaku imamah. Jadi masih usia kecil, ibunya mempersiapkan dia pakai baju yang bagus, mengenakan imamah. Summa qalat, kemudian ibuku mengatakan kepadaku, idhhab faktubil ilma al-an, pergilah sekarang untuk menulis ilmu. Nah, jadi di balik sosok Imam Malik rahimahullah taala ada seorang ibu yang sangat berharga, yang sangat mendukung untuk lahirlah Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah rahimahullah taala. Akhirnya Imam Malik diizinkan untuk pergi oleh ibunya, pergi ke majelis Rabi'ah, pergi ke majelisnya Nafi, pergi ke majelisnya dan beberapa ulama dari fuqaha di kota Madinah. Ternyata di balik sosok Imam Malik rahimahullah taala ada imam, ada seorang ibu yang luar biasa. Barakallahu fikum jami'an. Dengan ini berakhirlah tentang kajian tentang biografi Imam Malik rahimahullah taala. Telah terdahulu penyebutannya bahwasanya beliau lahir pada tahun ke-95 Hijriah. Itu yang di 6 pendapatnya jumhur, karena mereka sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 93, 95, 97. Tahun kematiannya adalah pada tahun ke-179. Kurang lebih 80 tahun usia dari Imam Malik rahimahullah taala. Barakallahu fikum jami'an. Dengan demikian telah kita akhiri tentang biografi dari Imam Malik, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut juga berkaitan dengan nama yang ketiga disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biografi singkat juga dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Cukup sampai di sini, wallahu taala lebih sawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.